فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. Masih membahas mengenai surga. Kemarin telah disampaikan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surga, kenikmatannya, keistimewaannya. Begitu juga siapa mereka calon-calon penghuni surga, sifatnya yang dia lakukan, yang mereka lakukan di atas dunia. Kali ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang surga itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullah taala, Allah berfirman. Ini haditsul qudsi. Haditsul qudsi itu hadits yang dinisbatkan kepada Allah. Jadi Allah yang berkata kepada Nabi Muhammad, bukan Al-Qur'an. Beda. Kalau Al-Qur'an itu murni firman-Nya Allah, kalamnya Allah, disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi haditsul qudsi itu perkataan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang disampaikan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau disampaikan kepada malaikat Jibril. Nah, di sini Allah berfirman dengan menyatakan a'adattu li ibadis salihin ma la ainun ra'at. Aku siapkan untuk para hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbin bashar, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas sedikit pun sekalipun di hati manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah, akan memberikan pemberian kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang taat, yang patuh, mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan, menghiasi kewajiban dengan kesunahan, menghindar dari haram, bahkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba ini akan diberikan oleh Allah hadiah, pemberian yang tidak pernah mereka bayangkan sedikit pun. Bahkan kenikmatan dan keindahannya tidak pernah sedikit pun terdengar di telinga manusia dimanapun. Jadi bukan hanya kita yang di Indonesia, tapi seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tidak pernah kita mendengarkan keindahan, kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang soleh. Apalagi dilihat. Kalau didengar gak pernah, kalau didengar itu biasanya sesuatu yang sudah pernah dilihat, sehingga diceritakan. Lah kalau sudah diceritakan berarti pernah dilihat. Lah ini gak pernah didengar, apalagi dilihat. Bahkan yang lebih dari itu, terlintas aja gak ada. Gak pernah ada seorang pun pernah membayangkan keindahannya, menggambarkan di dalam pikirannya, enggak pernah. Oh, seperti ini paling surga. Oh paling koyok ngini. Atau dia bayangkan, lek koyok ngini paling enak. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah-pernah. Sehingga ketika mereka masuk surga, mereka melihat keindahan itu baru. Tidak pernah terlihat sebelumnya. Dan mereka tidak pernah membayangkan, seperti itu indahnya. Jadi akalnya tidak nutup. Kayak bayang no api ini tidak nutup. Karena itu tidak pernah terlintas. Kalau mungkin kita bayangkan sesuatu yang bagus, itu karena kita pernah melihat. Pernah melihat, kita bayangkan. Sesuatu yang bagus itu kita bayangkan dengan kita variasi dengan sendiri. Kita tambahi atau kita kurangi atau yang lain sebagainya dengan pikiran kita. Tapi ini enggak. Enggak pernah dibayangkan sama sekali. Jadi sesuatu yang paling nikmat pertama kali mereka lihat, pertama kali mereka merasakan nanti. Itu disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang saleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dikatakan di situ waqra'u in syi'tum. Coba kalian baca kalau kalian mau. Coba kalian renungi. Coba kalian pikir. Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin." Tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah, keindahan, keistimewaan untuk mereka orang-orang yang soleh. Yang disembunyikan oleh Allah itu qurrata a'yunin, yang menyenangkan dan menggembirakan. Sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang disembunyikan oleh Allah, tidak diketahui oleh seorang pun. Untuk siapa? Untuk mereka. Orang-orang yang soleh daripada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu semuanya hanya karena satu, jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka lakukan di atas dunia. Balasannya, lah kalau kita melihat di beberapa ayat kemarin keindahannya surga aja sudah membuat kita tertarik, membuat kita ingin, lah apalagi yang disembunyikan. Gak mungkin yang disembunyikan itu kelasnya, keindahannya di bawah yang disampaikan. Pasti jauh lebih baik. Misalnya kita mensifatkan mobil, ada mobil bagus, kita sifatkan sekian, gini, gitu, dan lain sebagainya. Sifatkan dengan sifat-sifat yang baik. Tapi ketika orang itu masuk, naik, ngelihat sendiri, mungkin dia akan mendapatkan keindahan yang tidak ia dengarkan ketika disampaikan oleh orang. Ternyata ada sesuatu yang lebih indah, yang gak dijelaskan, yang gak diterangkan, yang gak disampaikan. Itu sama dengan surga. Yang disampaikan oleh Allah itu keindahan, keistimewaan yang kecil. Ibarat barang itu kerikili. Tapi bahan besarnya enggak disampaikan sama Allah. Disimpan sama Allah. Tidak diberitakan oleh Allah, ditaruh. Ceweru dewe. Biar ngelihat sendiri. Karena itu Allah mengatakan, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah dari kebahagiaan, kesenangan, keistimewaan, keutamaan untuk mereka orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan dari apa yang mereka telah lakukan di atas dunia. Itu keindahan. Sesuatu yang sangat besar. Kalau disebutkan seperti keistimewaan majelis, keutamaan majelis, menghadiri, yang disampaikan oleh Rasulullah itu kenikmatannya kecil. Sekalipun itu kita anggap besar, tapi itu kenikmatan yang kecil. Di antaranya, surga. Keberuntungan orang yang menghadiri majelis itu adalah surga. Sesuai yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah, ghanimatu majelis dzikri al-jannah. Keberuntungan orang yang menghadiri majelis zikir, majelis ilmu adalah al-jannah, surga. Lu surga itu sudah kita anggap sesuatu yang paling besar. Tapi tidak. Ada yang jauh lebih besar daripada itu. Tapi enggak disampaikan. Enggak diberitahukan. Sehingga para ulama mengatakan, kalau misalnya Allah tunjukkan, Allah tampakkan pemberian pahala, keistimewaan, keutamaan dari orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, niscaya mereka akan berusaha mendapatkannya sekalipun dengan saling membunuh. Sekalipun dengan saling membunuh. Bukan berarti paten-patenan, beneran, enggak. Jadi sekalipun membahayakan seperti itu, mereka akan rela untuk mendapatkannya kalau ditunjukkan. Itu kan di situ kalau misalnya, tapi enggak ditunjukkan. Makanya kita apa? Ya nyantai. Kita ya biasa. Padahal kita diiming-iming surga loh padahal. Menghadiri majelis zikir surga. Kita masih nyantai. Apalagi yang disembunyikan itu ditunjukkan. Ini enggak akan mungkin nyantai kita. Surga aja kita nyantai loh. Surga ini gede. Besar, nyantai kita. Bahkan di dalam perkataan yang lain, kalau mereka tahu, yang ada di pasar akan keluar dari pasarnya. Yang di rumah akan keluar dari rumahnya. Yang ada di apartemen akan keluar dari apartemennya untuk menghadiri majelis zikir. Tapi enggak dilakukan. Kenapa? Memang enggak ditunjukkan. Enggak diperlihatkan. Karena itu orang-orang biasa. Tapi mereka yang memahami, mereka yang mengerti, mereka yang tahu. Sergap, semangat, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Mereka tahu. Ini yang nampak, yang terlihat, surga. Surga itu masih kecil dari pemberian yang besar. Pemberian yang besarnya enggak kelihatan. Nanti baru kelihatan. Karena itu orang yang mati, orang yang sudah mati, mereka ingin dibangkitkan lagi, ingin dihidupkan lagi. Kenapa? Mulai tahu. Mulai kebuka. Jadi mulai tahu, mulai kebuka. Ternyata ini yang disiapkan sama Allah. Setelah mati. Dan mereka gak mungkin kembali. Kenapa? Mereka sudah mulai tahu. Mulai ngerti. Kalau tadi itu nampak dari luar, gak ketok. Tapi kalau sudah mati, nampak, sudah mulai kelihatan. Sudah mulai masuk dia. Lah kalau sudah mulai masuk, mulai kelihatan, tahu dia, nyesel dia. Sama dengan kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Jadi yang disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, kenikmatannya surga, di dalam beberapa ayat yang sudah kita pelajari, itu kenikmatan kecil-kecilnya itu. Kerikil-kerikilnya itu. Atau bahkan rosokane itu. Ada yang lebih besar dari itu. Loh, padahal itu yang disampaikan sama Allah kemarin itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Sungainya, makanannya, dan yang lain sebagainya. Loh, itu sudah kenikmatan yang luar biasa yang gak akan mungkin bisa kita dapatkan di dunia. Tapi ternyata itu kenikmatan kecilnya. Ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu yang enggak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain beliau mengatakan jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua surga terbuat dari perak. Wadah-wadahnya dan semua apa yang ada di dalamnya. Jadi mulai temboknya, mulai lantainya, mulai piringnya, mangkoknya, gelasnya, atau segala sesuatu yang ada di dalamnya, semuanya terbuat dari perak. Kemudian ada jannatani min dzahab, ada dua surga terbuat dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, wadah-wadah dan semua apa yang ada di dalamnya. Mangkok, piring, gelas, sendok, garpu, lantainya, temboknya, pohonnya dan sebagainya, semuanya terbuat dari emas. Jadi ada dua surga terbuat dari perak, ada dua surga terbuat dari emas. Semua yang ada di dalamnya perak, semua yang ada di dalamnya emas. Wa ma baina qaumi wa baina ayyara rabbahum illa rida al-kibriya. Dan tidak ada di antara kaum dan di antara melihat Tuhannya mereka kecuali rida al-kibriya, kesombongan, ala wajhi fi jannati adn. Jadi nanti kita akan melihat keagungan Allah di surga Aden. Akan melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, gak akan kita pelototi. Karena kita akan melihat zat yang maha mulia dan zat yang maha agung. Karena itu di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, inna fil jannah mi'ada rajah. Ma baina kulli darajatan kama baina sama wal ard. Katanya Rasulullah, di surga itu ada 100 tingkatan. Di surga ada 100 tingkatan. Dari tingkatan pertama ke tingkatan kedua itu seperti antara langit dan bumi. Tingkatan satu ke tingkatan yang kedua itu antara langit dan bumi. Berarti untuk ke 100 apa? Berapa itu? Kalau antara langit dan bumi aja sudah jauh. Kita naik pesawat itu masih ribuan. Apa ribuan? Ribuan kaki atau ribuan? Apa namanya? Tingginya apa? Apa sih situlah. Jaraknya kita. Itu aja kita ngelihat kecil sudah. Bahkan terkadang tempat yang tinggi gak kelihatan tingginya. Nah ini antara surga satu ke surga yang dua, tingkatannya itu seperti tingkatan langit dan bumi. Ibarat kelas bintang. Kelas bintang. Kalau bintang tiga dengan lost man itu sudah cukup jauh perbedaannya, apalagi dengan bintang tujuh. Ini kelas bintang tiga ini. Dengan lost man. Jauh. Lost man jadinya nak nyobo. Adusnya ya antri. Tidak sebersih, tidak sewangi hotel. Setelah itu kasurnya beda. Kamar mandinya modelnya juga beda. Kalau hotel itu dingin dengan AC-nya, harum. Bukan hanya kamarnya, kamar mandinya. Nah sekarang lost man, sing adus wong akeh. Bukan pakai pewangi ruangan, nggawe apa namanya? Kapur barus. Kasurnya bukan spring bed, kapuk sudah puluhan tahun. Ndak empuk blas. Bantale atos. Sudah perbedaan jauh. Padahal cuma bangunan atau bahan-bahan saja. Nah kalau surga, semuanya 100 derajat, 100 tingkatan. Di surga itu ada 100 tingkatan. Tingkatan satu ke tingkatan kedua seperti antara langit dan bumi jaraknya. Waduh jauh. Jadi gampangannya kalau kita masuk surga yang paling rendah, itu ya nikmat, bukan gak nikmat. Tapi kalah jauh dengan tingkatan yang paling atas, perbedaannya jauh. Perbedaannya jauh. Wal firdaus a'laha darajah. Dan surga firdaus itu paling tingginya tingkatan surga. Di paling tingginya tingkatan surga, paling terbaik kualitasnya, mutunya, isinya, kenikmatannya, keistimewaannya adalah surga firdaus. Karena itu di dalam maulid dia ulami, atau di dalam gosidanya Lahyu Abdullah Haddad, mereka selalu memohon apa? Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus. Fi dalikal firdaus, kalau Lahyu Abdullah Haddad mengatakan atyabi maudi'i. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kumpulkan kami bersama orang-orang yang mencintai kami di tempatmu Al-Firdaus. Yang mana Al-Firdaus itu atyabi maudi'i. Paling baiknya, paling bagusnya tempat. Karena memang apa? Firdaus a'la hadraja, paling tingginya derajat. Paling tingginya tingkatan di surga, dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam maulid dia ulami yang sering kita baca dari Selasa ataupun di al-ibadat, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana. Itu adalah harapan kami ya Allah. Kumpulkan kami dan orang-orang yang mencintai kami di tempatmu yaitu al-firdaus. Karena itu tempat yang paling indah, tempat yang paling tinggi, paling baik. Sehingga Abu Nawas dalam gosidanya yang sering dibaca kalau setelah sholat Jumat apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Loh, kita mungkin min ahlil jannah, dari penduduk surga. Asal kita meninggal beriman, kita min ahlil jannah, termasuk dari penghuni surga. Sekalipun entah nanti lewat azab atau neraka, tapi kita akan masuk surga. Tapi kalau kita mau masuk surga yang paling tinggi, karena itu beliau mengatakan ilahi lastu lil firdaus a'la. Aku bukan orang yang pantas, yang cocok tinggal di surga al-firdaus. Ya, kenapa? Mungkin hanya iman yang kita miliki. Sedangkan ibadah, ketaatan, kebaikan enggak ada. Jauh, bahkan mungkin sangat-sangat jauh dari harapan. Kalau untuk menjadi penduduk Al-Firdaus mungkin bukan, tapi wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku sendiri ini gak mampu, gak bisa, gak kuat merasakan panasnya api neraka. Itu dimohonkan, yang dimohonkan bukan surga yang lain, tapi surga Al-Firdaus. Lah dari surga Al-Firdaus itu tatafajjaru anharul jannah al-arba. Akan mengalir atau bersumber sungai-sungai empat yang ada dalam surga itu dari Jannatul Firdaus. Jadi sumbernya itu di Jannatul Firdaus. Sungai-sungai empat. Sungai air, sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Itu mengalirnya, sumbernya di Jannatul Firdaus. Turun dari surga ke surga, dari surga ke surga. Lah di atasnya surga Al-Firdaus ini arsnya Allah. Di atasnya surga Al-Firdaus adalah arsnya Allah. Karena itu Nabi mengatakan fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Maka jika kalian memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, minta tala surga Al-Firdaus. Diminta yang tinggi, yang besar. Minimal lek lugur atau lek jatuh, atau kalau enggak mendapatkan sesuai permintaan, itu di bawahnya sedikit. Enggak ado-ado nemen. Sering saya katakan, kalau kita ini mau mengajukan proposal, itu biasanya nominalnya dibesarkan. Sekolahan misalnya mengajukan proposal butuh 10 juta, nominalnya dijadikan 20. Karena mereka tahu enggak mungkin dapat 20. Kalau mereka mengajukan 10, sedangkan butuhnya 10, itu 5 juta nambahi akes ya. Sehingga nominalnya digedek no. Buat ini, buat itu. Itu biasa di pemerintahan. Itu biasa. Orang pemerintahan aja kalau mengajukan sesuatu ya seperti itu. Nominalnya dibesarkan. Padahal cuma butuh tidak seperti itu. Jadi diada-adakan. Untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Padahal untuk ini, untuk itu tidak kabeh. Misalnya di musola ini. Musola ini dibangun cuma ditinggikan, misalnya ditinggikan atas dan bawahnya misalnya. Wah, oh, tapi permintaannya di situ nanti dibuat AC, dibuat ini, dibuat itu, padahal enggak ada gawe AC, enggak ada rencana buat AC. Tapi disebutkan, kenapa? Ingin dapatnya sesuai. Tapi pemerintah itu enggak mungkin memberi sesuai, itu enggak mungkin. Lah, ketika mereka mintanya 20 juta sehingga butuhnya cuma 10, dikasih 10, lu tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi goro titi. Itu kalau kita ke pemerintah. Tapi kalau kepada Allah kita minta yang paling atas. Minimal itu kalau kita enggak mendapatkan firdosnya, mendapatkan di bawahnya. Tingkatan di bawahnya. Ojo sampai sing paling nisor. Benar sekalipun tempat yang paling bawah itu nikmat, surganya Allah karenanya. Tapi tetap yang paling atas itu yang paling indah. Kenapa enggak mungkin Nabi di bawah? Pasti Nabi di tempat yang paling atas. Lah kalau kita di dunia sudah enggak ketemu Nabi, enggak berkumpul dengan Nabi, lah jangan sampai nanti kita di surga juga enggak kumpul dengan Nabi. Kalau para sahabat aja, para sahabat. Itu di dunia mereka sudah bertemu dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, kumpul dengan Nabi, berjabat tangan. Mereka aja kalau ketinggalan, sehari enggak ketemu Nabi, itu seperti orang bingung. Kok satu hari, satu jam mereka enggak ketemu dengan Nabi, itu seperti orang linglung. Seperti orang stres. Sehingga mereka butuh datang ke Nabi, untuk balik meneng. Sehingga mereka yang khawatir apa? Kalau di dunia kita seperti ini, kalau di akhirat gimana nanti? Kita enggak duduk dengan Nabi. Jadi yang mereka takuti di akhirat mereka enggak bisa kumpul dengan Nabi. Nah kita kalau di dunia sudah enggak kumpul dengan Nabi. Enggak pernah bertemu dengan Nabi. Masa di akhirat kita enggak mau kumpul dengan Nabi? Nah karena itu kita harus minta al-firdaus. Jangan minta, toh berusahalah dengan ibadah ketaatan untuk mencapai al-firdaus sesuai dengan permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang selalu gemar, senang melakukan ketaatan dan kebaikan. Kita harapkan mudah-mudahan kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya kita mendapatkan ridhanya Allah, rahmatnya Allah, ampunan Allah, sehingga kita bisa menikmati surganya Allah. Dan yang kita harapkan surga Firdaus yang kita dapatkan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad dan para anbiya lainnya. Amin Allahumma amin ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi atyabi maudhi'i ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi ya rajwana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.